jadi gelap, mendung pun kian menebar. Terdengar tetesan air hujan, semua menambah kepedihan. Hujan pun turun semakin deras, begitu juga air matanya. Dia menangis mengenangkan dirinya yang ditinggalkan. Kasihnya telah pergi meninggalkan titik nada, tinggallah dia kini dengan hati yang kecewa. Hapuslah air mata, jangan ditangisi kisah yang lalu. Sudah suratan ini tak jadi, jangan sesalkan lagi. Yang lalu sudah.